Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa bermajelis ilmu, menggali warisan yang datang dari sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan keutamaan tentang majelis ilmu adalah sebuah hal yang sudah kita ketahui bersama dan terulang di sekian majelis yang ada. Yang ingin ana buka dengannya pada majelis pagi hari ini adalah dengan menukilkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang hadis ini disahihkan oleh al-Imam al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam silsilah ahadits as-sahihah. Su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ditanya, "Ma aktsaru ma yudkhalul jannah?" Wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling besar yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam al-jannah? Ini pertanyaan dari deretan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu taala anhum wa ardahum, yang jelas-jelas mereka adalah ahlul jannah. Akan tetapi rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut tidak lantas membuat mereka tertipu dengan label tadi, bukan menjadi seorang yang bermalas-malasan untuk beramal saleh, sudah dijamin masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas mendapatkan keridhaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, justru keutamaan-keutamaan tersebut membuat mereka semakin bersemangat di dalam beramal saleh. Mereka tidak ingin menjadi seperti orang-orang yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya di sana ada seorang hamba yang tidak ada jarak antara dia dengan syurga Allah Subhanahu wa taala illa shibran, kecuali hanya satu jengkal, dekat sekali jarak dia dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yasbiqu alaihi alqadar, ditetapkan takdir lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata dia tercatat sebagai ahlun nar, maka dia wafat di atas kemaksiatan yang dia kerjakan, dan ternyata itu menjadi tanda su'ul khatimah yang ada di sisinya wal'iyadu billah. Padahal hari-harinya penuh dengan amalan-amalan saleh, hari-harinya penuh dengan majelis demi majelis, hari-harinya penuh dengan sadaqah demi sadaqah. Akan tetapi itu semua tidak berfaedah, karena ternyata dia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lauhul mahfudznya sebagai seorang yang syaqi, sebagai seorang penduduk neraka Allah wal iyadhu billah. Oleh karenanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum menghindarkan diri mereka dari amalan-amalan taleh sekecil apapun itu. Mereka khawatir. Memang sudah ada rekomendasi dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa kami adalah ahlul jannah, tapi kok ternyata satu kali melakukan kemaksiatan Allah takdirkan wafat ketika melakukan kemaksiatan tersebut. Kekhawatiran ini yang tidak dimiliki oleh kita. Kekhawatiran ini yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi setelah para sahabah, setelah at-tabi'in, setelah atba'at tabi'in, yang mereka terlalu aman dengan makar-makar Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak khawatir dengan su'ul khatimah. Mereka tidak khawatir dengan azab an-nar yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Maka tentu perbedaan yang sangat jauh antara kita ikhwati fillah yarakumullah dengan keadaan mereka para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum warḍahum. Lihatlah pertanyaan yang begitu berbobot, pertanyaan yang begitu berkualitas yang keluar dari lisan-lisan mereka. Ma aktsaru ma yudkhalul jannah? Ma aktsaru ma yudkhalu al jannah? Apa amalan yang paling besar yang bisa memasukkan seorang ke dalam al-jannah ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, at-taqwa wa husnul khuluq. Singkat. Ketakwaan dan budi pekerti yang luhur. Dua amalan besar yang dengan dua amalan tersebut seorang bisa mendapatkan al-jannah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ringkas, jawaban yang ringkas yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena memang beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki sebuah mukjizat yang namanya Jawami'ul Kalim. Ucapan-ucapannya alaihi salatu wasallam itu ringkas, akan tetapi kandungannya sangat dalam sekali. At-taqwa, amalan besar yang pertama yang banyak memasukkan orang-orang ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah husnul khuluq. Akhlak atau budi pekerti yang luhur, akhlak yang terpuji. Ikhwati fillah yarakumullah, yang namanya ketakwaan dan yang namanya budi pekerti yang luhur, dua-duanya tergabung di dalam pribadi seorang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inni la'atqakum lillahi wa akhsyakum lah. Ketahuilah wahai para sahabatku, aku adalah orang yang paling bertakwa dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang sempurna yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini yang membuat kita tidak heran kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi ahlul jannah. Ketakwaan yang sangat luar biasa. Dan memang amalan-amalan yang berhubungan dengan ketakwaan ini sangat mudah untuk memuluskan jalan seseorang menuju al-jannah. Banyak sekali amalan-amalan yang berhubungan dengan ketakwaan. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fattakullah wa yuallimukumullah. Wattakullaha, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yuallimukumullah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan ilmu-ilmu syar'i kepada kalian. Hubungan antara ketakwaan dengan ilmu syar'i sangatlah erat. Dan ini dibuktikan pula oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan yang di dalamnya dia berinteraksi dengan ilmu syar'i, terus dia kaji ilmu demi ilmu, terus dia hafalkan hadis demi hadis, terus dia bahas ayat demi ayat, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya sebuah perjalanan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Didasari dengan apa? Ketakwaan, agar kita bisa banyak berilmu, agar kita bisa terus memupuk faedah-faedah dalam diri kita. Kuncinya satu, ketakwaan, kata Allah Jalla wa ala, wattaqullaha wa yuallimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ilmu-ilmu itu akan ditransfer kepada kalian, akan diberikan, dikaruniakan kepada kalian. Kalau sudah berilmu, maka jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah. Hubungan takwa dengan syurga Allah Subhanahu wa taala sangatlah erat. Begitu pula seperti amalan yang lainnya yang disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kewajiban untuk kita berpuasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hal tersebut telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita, umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan satu tujuan besar. Kata Allah Jalla Jalaluhu, la'allakum tattaqun, agar kalian bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam amalan ibadah puasa tersebut, seorang bisa melatih dirinya dengan kesabaran, dan kesabaran tersebut bisa mengantarkan seorang hamba kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwasanya pahala, ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, orang-orang yang sabar, itu tanpa ada batasnya sedikit pun. Takwa pada ibadah puasa sangat berkaitan erat dengan al-jannah, syurga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarakumullah, ini amalan besar yang pertama yang bisa dengan mudah memasukkan perjalanan seorang menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, husnul khuluq. Akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur, yang disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluh kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh wahai Muhammad, engkau berada pada posisi budi pekerti yang paling luhur. Engkau berada pada posisi akhlak yang paling terpuji, yang paling baik. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang pasti akan menggapai syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan dua amalan besar ini, at-taqwa dan budi pekerti yang luhur, Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah di dalam Al-Majmu' Al-Fatawa pada jilid yang ke-15 halaman ke-388, beliau menjelaskan, fayadkhulu fi taqwallahi, dan masuk pada kategori seorang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala adalah hifdzul farji wa ghadzul basari, ketika seorang menjaga kehormatannya. Jadi beliau akan menjelaskan kepada kita, yakni Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, tentang amalan-amalan yang bisa dikerjakan oleh seorang hamba dan membuahkan ketakwaan. Dengan ketakwaan tersebut, dia bisa menggapai syurga Allah Subhanahu wa taala. Fayadkhulu fi taqwallah, masuk ke dalam orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hifdzul farji, ketika seorang bisa menjaga kehormatannya, wa ghadzul basari, dan ketika dia bisa menjaga pandangannya. Jadi bukan hanya kehormatan yang harus kita jaga, akan tetapi pandangan-pandangan kita, mata-mata kita pun harus kita jaga dari perkara-perkara yang haram. Oleh karenanya Al-Islam mensyariatkan sebuah syariat yang namanya an-nikah, yang mana nikah itu memiliki Hikmah diantaranya adalah ghaddul basar, agar pandangan-pandangan liar laki bisa ditundukkan dengan satu amalan ibadah yang namanya an-nikah. Ifdul faraji wa ghaddul basar, menjaga kehormatan dan menjaga atau menundukkan pandangan-pandangannya. Wa yadkhulu fi husnil khulqi, dan masuk ke dalam pembahasan budi pekerti yang luhur, al-ihsanu ilal khalqi, ketika dia berbuat baik kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Ketika dia berbuat baik kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, orang-orang yang berada di kanan dan kirinya, terlebih kerabat-kerabatnya, terlebih anak-anak keturunannya, terlebih keluarga-keluarganya, istri-istrinya. Wal imtina'u min idza'ihim, dan mencegah dirinya, menahan dirinya untuk tidak mengganggu mereka. Ini buah faedah dari yang namanya husnul khuluq. Sehingga apabila ada sebahagian pihak yang mengaku telah berakhlak dengan akhlak yang baik, telah bermuamalah dengan muamalah yang baik pula, akan tetapi masih mengucapkan perkataan-perkataan yang kasar kepada anak didiknya, kepada orang tuanya wal'iyadzubillah, atau kepada istri-istrinya, maka ketahuilah bahwasanya husnul khuluq yang dia elu-elukan hanya sekedar ad-da'awa, hanya sekedar pengakuan. Karena yang namanya husnul khuluq sangat jauh dari perkara kekerasan. Husnul khuluq bisa dicerminkan dengan perkara kekerasan, akan tetapi tidak di setiap tempat. Yang memang telah dilanggar adalah perkara yang wajib seorang anak misalkan yang berusia 17 tahun, 20 tahun, tidak mau untuk melaksanakan sholatul fajr secara berjamaah. Kekerasan mungkin bisa berlaku untuk anak tersebut. Akan tetapi kekerasan yang sama tidak akan bisa berlaku dengan seorang anak yang masih 5 tahun, atau mungkin baru 4 tahun, baru 3 tahun. Dengan kekerasan-kekerasan seorang tidak mencerminkan akhlak mulia, tidak mencerminkan budi pekerti yang luhur yang ada pada dirinya. Wal imtina' min idza'ihim, kita harus menahan diri untuk mengganggu, untuk menyampaikan satu kekerasan kepada pihak-pihak tersebut. Wadzalika yahtaju ila sabri, yang namanya husnul khuluq, yang namanya budi pekerti yang luhur, membutuhkan sebuah kunci utama yang kata beliau adalah as-sabr. Husnul khuluq tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kesabaran. Begitu pula kesabaran akan bisa melahirkan yang namanya budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia. Dua hal yang saling berkaitan. Husnul khuluq, budi pekerti yang luhur, dan sifat sabar. Wal ihsanu ilal khalqi yakunu anir rahmah. Dan ketika kita berbuat baik, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ilal khalqi, kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, atau mungkin kepada binatang-binatang yang kita pelihara, atau yang ada di sekitar-sekitar rumah kita, di sekitar-sekitar kampung kita, yakunu anir rahmah, itu mencerminkan bahwa orang tersebut memiliki sifat kasih sayang yang luar biasa. Ini telah kita bahas pada penjelasan Al-Adabul Mufrad yang telah lewat, bagaimana seorang itu dituntut untuk memiliki sikap rahmah, dianjurkan, dihasung oleh syariat Nabi SAW untuk memiliki sikap rahmah, kasih sayang kepada siapapun. Kepada binatang saja kita harus memiliki sikap rahmah, apalagi kepada manusia, keturunan dari Bani Adam. Wallahu ta'ala yaqul, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhamah. Ketika mensifati orang-orang yang memiliki husnul khuluq, akhlak-akhlak yang mulia, di antara sifat mereka adalah akan senantiasa berwasiat dengan kesabaran-kesabaran, dan senantiasa berwasiat saling menasehati dengan al-marhamah, dengan perkara-perkara yang kaitannya erat dengan kasih sayang. Saling mengasihi, saling menyayangi, maka itu akan bisa menimbulkan budi pekerti yang luhur, bisa menimbulkan akhlak mulia yang ada pada diri seorang muslim. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan bab yang disebutkan oleh beliau, yahdi ila aqrabihim baban, bab yang menjelaskan bahwa seorang tetangga ketika dia memiliki satu hadiah, sementara tetangga dekatnya adalah dua keluarga, dua pintu, maka Nabi SAW memberikan ajarannya untuk memberi hadiah yang hanya satu tersebut kepada tetangga yang paling dekat pintunya. Telah kita nukilkan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Pada pertemuan atau majelis pagi hari ini, kita akan masuk kepada bab yang baru yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babul adna fal adna minal jiran. Bab yang berkaitan dengan yang paling dekat lebih dahulu, kemudian yang paling dekat dari tetangga-tetangga kita, untuk kita berbuat al-ihsan, untuk kita berbuat kebaikan kepada mereka. Jadi bab ini akan menjelaskan kepada kita kepada siapa seharusnya ihsan, seharusnya hadiah yang kita berikan untuk tetangga-tetangga tersebut. Apakah tetangga jauh, tetangga dekat, atau yang semisalnya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah bisanadihi Anil Hasan, bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah dengan sanadnya meriwayatkan dari Al-Hasan, annahu su'ila anil jar, bahwasanya Al-Hasan Ibnu Ali radhiyallahu taala anhuma pernah ditanya tentang keadaan seorang tetangga, atau definisi dari tetangga-tetangga sekitar yang dimaksudkan. Faqala, ketika beliau ditanya apa definisi dari tetangga, siapa yang berhak disebut sebagai tetangga-tetangga kita, maka beliau mengatakan arba'ina daran amamahu wa arba'ina khalfahu wa arba'ina an yaminihi wa arba'ina an yasarihi. Kata Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu arda, yang namanya tetangga masuk dalam kategori tetangga adalah 40 pintu di depan rumahmu, arba'ina khalfahu 40 pintu di belakang rumahmu, wa arba'ina an yaminihi 40 pintu di kanan rumahmu, wa arba'ina an yasarihi dan 40 pintu pula di sebelah kiri rumahmu. Jadi depan, belakang, kanan dan kiri. Ini masuk ke dalam kategori tetangga yang disebutkan oleh beliau radhiyallahu taala anhu arda. Ikhwati fillah yara'akumullah. Dari hadis ini, faedah yang bisa kita ambil adalah bagaimana semangat para sahabat radhiyallahu taala anhum ardahum untuk menjelaskan ilmu yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terlebih ketika Nabi alaihi salatu wasallam telah mengajarkan kepada mereka tentang hak-hak mulia, hak-hak besar yang dimiliki oleh seorang tetangga. Hadis yang telah kita nukilkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa malaikat Jibril alaihi salatu wassalam senantiasa mendatangi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memberikan wasiatnya, wejangannya, agar ya Muhammad berbuat baiklah pada tetanggamu. Maka ini tertanam, terpatri pada diri-diri para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Maka mereka tidak ingin melalaikan, menelantarkan hak-hak para tetangga mereka, sehingga mereka bertanya, mereka berilmu dulu, siapa tetangga yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apakah orang yang jauh di sana masuk ke dalam kategori tetangga ataukah tidak. Akhirnya ditanyakan kepada Al-Hasan dan jawabannya adalah 40 pintu di depanmu, di belakangmu, di kananmu dan di kirimu. Ikhwati fillah yara'akumullah, sebenarnya pembahasan ini telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yang mana ini merupakan ijtihad dari sebagian para a'immah, sebagian para ulama salaf, yang menyimpulkan bahwasanya tetangga itu adalah 40 pintu di kanan kiri, depan belakang. Akan tetapi pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat, yang lebih mendekati dalil-dalil nas-nas yang ada, perkara ini, kategori tetangga, definisi tetangga itu kembali kepada al-urf, kembali kepada adat kebiasaan yang kita miliki. Apabila orang yang jauh di sana, mungkin beda RT, mungkin beda RW, atau mungkin beda kampung, tidak termasuk tetangga, di tengah-tengah orang tersebut, atau di tengah-tengah komunitas tersebut, maka tidak terhitung sebagai tetangga. Karena yang dimaksudkan oleh al-jiran di dalam al-Islam, tetangga di dalam al-Islam, paling tidaknya mereka adalah orang-orang yang musta'id, orang-orang yang standby 24 jam ketika kita membutuhkan. InsyaAllah ta'ala akan masuk kepada hadis yang berikutnya, pada bab yang berikutnya, yang menunjukkan kepada kita tercelanya seorang tetangga yang apabila dia mengetuk pintu rumahnya kemudian tidak dibukakan. Padahal tetangga ini butuh bantuan orang tersebut, akan tetapi karena satu dan lain hal tidak dibukakan pintu tersebut, maka ancaman besar dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kategori tetangga yang mana mereka itu senantiasa musta'id, siap untuk membantu kita, seakan-akan kita itu tidak membutuhkan keluarga dekat kita. Kerabat kita mungkin jauh, berbeda kota dengan kita, berbeda daerah, atau mungkin berbeda negara. Bagaimana kita bisa membantu, bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan orang-orang dari kalangan kerabat kita, sanak family kita, sementara mereka jauh. Jadi tetanggalah yang bisa memberikan bantuan demi bantuan tersebut. Asy-Syaikh Zaid ibn Muhammad al-Madkhali alaihi rahmatullah menjelaskan ketika beliau meriwayatkan atau membaca, menukilkan hadis ini. Beliau mengatakan fi hadzal athar, di dalam athar ini bayanun li hududil jar, penjelasan tentang siapa saja tetangga, siapa saja orang-orang yang masuk dalam kategori tetangga. Fala yatabadar ila dhihni annal jara huwal mulasiq faqat, maka tidak dibenarkan pemahaman sebahagian pihak bahwasanya tetangga adalah orang yang persis di samping rumah kita. Hanya orang yang persis di samping rumah kita, tetangga dekat saja, yang mungkin pintunya berdampingan, yang mungkin jalan masuknya tidak terlalu jauh dan yang seterusnya. Bal ila arba'ina daran syarqan wa gharban wa shimalan wa januban. Bahkan kata beliau, menurut asar dari Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu arda ini, 40 kanan kiri, 40 depan belakang, 40 pintu yang ada di sekitar rumah kita pun masuk dalam kategori tetangga. Wa biqadri ma yastati'ul muslim fa innahu yuhsin ila jiranihi. Dan sesuai dengan kemampuan seorang muslim haruslah berbuat baik, berbuat ihsan, memuliakan dan mencegah kejelekan-kejelekan yang ada pada dirinya untuk tetangganya sesuai dengan kemampuan dirinya. Artinya 40 pintu yang ada di kanan kiri depan belakang kita, kalau kita memberikan hadiah hanya kepada 2 pintu kanan saja, 2 pintu kiri saja, 3 pintu belakang, 3 pintu belakang atau yang semisalnya, maka itu tidak tercela. Artinya hak-hak tetangga itu bukan kita yang menyatakan bahwasanya harus dengan hadiah, harus diberikan hak tetangga tersebut dengan adanya al-hadiah. Bisa dengan cara-cara yang lain, cara-cara lain yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, dengan menjaga lisan dari menggibahi mereka, menjaga lisan dari mencaci maki mereka, menjaga pandangan kita untuk tidak mengintip atau melihat aurat dalam, bahagian dalam dari keluarga-keluarga tetangga tersebut, maka ini juga bahagian dari hak yang bisa kita penuhi. Jadi jangan kita bayangkan yang namanya berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangga itu harus dengan hadiah. Tidak ada yang menyatakan demikian dari kalangan a'immatus salaf. Maka kata beliau, wa biqadri ma yastati'ul muslim. Dia memberikan ihsan sesuai dengan kemampuannya. Kalau yang mampu dia berikan hanya satu orang tetangga persis di kanannya, maka berikan. Kalau dia tidak mampu mungkin memberikan apapun untuk tetangganya, maka tidak perlu diberikan, sesuai dengan kemampuan diri dia dan keluarganya. Liyaktuba lahul ajra wa yakumu bihil haq alladhi harasa alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atau harasa alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama fi qawlihi ma zala jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Hal ini semuanya berdasarkan apa yang telah kita dengarkan dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sangat bersemangat untuk menjaga hak-hak yang dimiliki oleh tetangga-tetangga beliau. Dan beliau pun yang menukilkan hadis alaihi salatu wassalam, mazala Jibril, senantiasa malaikat Jibril alaihi salatu wassalam yusini, menasihati aku biljar, untuk aku berbuat baik dengan tetangga-tetanggaku, hatta dhanantu, sampai aku mengira annahu sayuwarithu, bahwasanya tetangga-tetanggaku tersebut akan mewarisi harta-harta yang aku miliki. Ikhwati fillah ya ra'akumullah kaum muslimin yang saya muliakan, maka dalam pembahasan ini sangat berkaitan erat dengan 5 hak tetangga yang telah kita bahas pada pembahasan-pembahasan yang lalu, yang mana perbuatan ihsan, perbuatan ikram, al-i'tina, kita memperhatikan keadaan-keadaan tetangga kita, itu merupakan bentuk kebaikan yang bisa kita berikan kepada mereka. Sekali lagi, tidak melulu apabila kita katakan al-ihsan ilal jar, berbuat baik kepada tetangga, maka kaitannya hanyalah perkara-perkara dunia, perkara-perkara hadiah, oleh-oleh, dan yang semisalnya. Itu masuk ke dalam bahagian ihsan, akan tetapi di luar sana pun banyak apa yang dimaksud dengan al-ihsan di dalam berbuat baik kepada tetangga. Cukuplah apabila kita menjaga, menahan lisan kita dari tidak membongkar aib-aib tetangga yang kita miliki, itu merupakan bahagian dari al-ihsan yang kita telah lakukan. Karena yang namanya tetangga dekat, atau mungkin lima pintu di kanan kiri kita, belakang depan kita, kita akan mengetahui kejelekan-kejelekan atau aib-aib, kekurangan yang dimiliki oleh tetangga-tetangga kita. Maka ketika kita diam, kita menutupi aib-aib mereka, maka niscaya kita akan masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man satara musliman, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya, kejelekan-kejelekan dia, kekurangan-kekurangan dia, rahasia-rahasia dari kemaksiatan yang pernah dia lakukan di kesendiriannya nanti di yaumul qiyamah. Ini keutamaan ketika kita menutup aib-aib seorang muslim, apalagi yang kita tutup adalah aib-aib tetangga-tetangga kita. Wallahu a'lamu bissawab. Kita masuk ikhwati fillah yarhamakumullah kepada bab yang berikutnya yang disebutkan oleh al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babu man aghlaqal baba 'alal jar. Bab yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh seorang yang menutup pintunya, aghlaqal baba, yang menutup pintunya dari tetangga yang mengetuk pintu rumahnya. Berkata al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah bisanadihi an Ibni Umar. Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah menukilkan hadis ini dengan sanadnya beliau dari sahabat yang mulia Abdullah Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Bahwasanya Abdullah Ibni Umar mengatakan laqad ata alaina zamanun, telah datang sebuah zaman di tengah-tengah kita, sebuah masa. Wa ma ahadun ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihil muslim. Zaman yang ada di tengah-tengah kita, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, tidak ada yang lebih berharga dibandingkan harta benda yang dimiliki oleh seorang muslim, dibandingkan dinar, dibandingkan dirham, dibandingkan apapun yang dia miliki, dibandingkan apapun yang dia miliki dari perkara-perkara dunia, lebih dari seorang muslim, saudaranya sesama muslim. Artinya, seorang muslim itu memiliki hak yang sangat besar. Sehingga kaum muslimin, para sahabat Nabi yang ada di masa Abdullah bin Umar, yang berada di bawah didikan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tarbiyah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih mengedepankan kemuliaan pribadi seorang muslim, harga diri seorang muslim dibandingkan harta-harta mereka. Maksudnya apa? Harta-harta mereka digelontorkan, disumbangkan, disedekahkan untuk saudara muslimnya yang membutuhkan. Nanti insyaallah taala akan kita jelaskan bagaimana keadaan ini sangat nyata. Apalagi awal-awal hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari kota Mekah menuju kota Al-Madinah. Ada di sana dua kalangan sahabat yang dinamakan dengan Muhajirun dan dinamakan dengan Al-Ansar. Bagaimana Nabi SAW menggabungkan antara kepentingan Muhajirin dan kepentingan Al-Ansar. Bahkan ada salah seorang dari kalangan Ansar yang rela menceraikan salah satu dari istrinya untuk dinikahi oleh saudaranya. Tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan sanak famili, tidak ada hubungan darah, tapi diberikan dengan penuh kerelaan kepada saudaranya dari kalangan Al-Muhajirin. Bismillah akan datang penjelasan. Itu zaman keemasan generasi mulia yang ada di zaman Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Thumma al-an ad-dinar wa dirham ahabbu ila ahadina min akhihil muslim. Dan akan datang, kata beliau radhiyallahu taala anhuma, sebuah zaman yang mana harta benda itu jauh lebih dicintai, jauh lebih dihargai. Dinar yang dia miliki, dirham yang dia miliki akan terus ditahan, tidak akan mau dikeluarkan. Zaman-zaman yang penuh dengan kebakhilan, zaman-zaman yang penuh dengan kepelitan, tidak mau mengeluarkan harta yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepadanya. Keadaan dinar dan dirham, keadaan harta-harta duniawi yang dia miliki itu jauh lebih berharga dibandingkan kehormatan seorang muslim, dibandingkan kebutuhan saudaranya sesama muslim. Artinya sesama muslim, saudara dia, satu iman dengan dia, satu Islam dengan dia, atau mungkin satu akidah dengan dia, ketika membutuhkan bantuannya tidak dihiraukan, diacuhkan begitu saja. Kenapa? Karena zamannya sudah terbalik. Zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau mendidik para sahabat memperhatikan dengan sangat kebutuhan-kebutuhan saudara-saudara mereka dari kalangan muslimin, terkhusus al-muhajirin. Akan tetapi akan berbalik, dunia itu dipegang, dunia itu benar-benar tidak mau dikeluarkan oleh kaum muslimin, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Bahkan dunia yang berhadapan dengan kebutuhan seorang muslim, kebutuhan seorang muslimlah yang dikalahkan, tidak mau dibantu, tidak mau diulurkan tangannya, pelit dan bakhil. Waman syuqa nafsihi, barang siapa yang dijaga kebakhilannya, kekikirannya dari jiwa yang dia miliki, maka mereka adalah orang-orang yang memiliki al-iflah, memiliki al-falah, keberuntungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Waman yuqa syuha nafsihi, maka asyuh al-bukhul, kekikiran, sifat pelit yang ada dalam diri seorang muslim, ini merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita hancurkan, harus kita jauhkan dari sikap-sikap kita, terlebih yang membutuhkan bantuan tersebut adalah saudara kita dari kalangan as-salafiyin. Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abdullah ibn Umar menukilkan sebuah ucapan, hakikatnya ini ancaman dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqul, beliau mengatakan, kam min jarin muta'alliqun bi jarihi yaumal qiyamati. Berapa banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minjar, berapa banyak tetangga-tetangga yang nantinya akan tertahan, tidak bisa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dia banyak amalannya, dia mungkin sholat 5 waktu di masjid, tidak pernah ditinggalkan, bahkan mungkin senantiasa di shaf pertama, senantiasa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, zikirnya setelah sholat tidak pernah ditinggalkan, puasa Ramadannya, puasa sunnahnya, sodakohnya, berhajinya, mungkin umrohnya, dan amalan-amalan lainnya, qiyamul lailnya, tidak pernah dia tinggalkan, masuk ke dalam jannah dengan mudah. Tapi muta'alliq, tertahan, kenapa dia tidak bisa masuk ke dalam al-jannah pada saat yaumul qiyamah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hisab sudah selesai, kenapa tidak bisa tertahan? Yaqul, ya rab, wahai rab, wahai Allah Subhanahu wa taala, hadza aghlaqa babahu duni famana'a ma'rufahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia dilaporkan oleh seorang tetangganya yang dalam tanda kutip membutuhkan, sangat membutuhkan bantuan dari orang tersebut. Ya Rab, hadza aghlaqa babahu, wahai Rab, ya Allah Subhanahu wa taala, si fulan tadi yang sudah akan masuk ke dalam al-jannah, kebaikan-kebaikannya akan dibalas, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang melaporkan, wahai Allah Subhanahu wa taala, ya Rab, si fulan telah menutup pintu rumahnya ketika aku mengetuk membutuhkan bantuannya, tapi dia tetap tidak mau membuka pintu rumahnya. Duni, padahal aku membutuhkan dia, ya Rasul, ya Allah Subhanahu wa taala, ya Rab, aku membutuhkan dia, bantuannya untuk mengantar ke rumah sakit misalkan, untuk memberikan satu takar dari beras-beras yang untuk dimakan, atau yang semisalnya dari perkara-perkara yang mungkin, bahkan sangat mungkin untuk dibantu oleh tetangga tersebut, tapi sengaja dia tidak membukakan pintu rumahnya ketika diketuk oleh tetangga yang membutuhkan tersebut. فَمَنَعَ مَعْرُوفَهُ, maka orang tersebut terhalang untuk memberikan al-ma'ruf, untuk memberikan kebaikan, berbuat ihsan kepada tetangganya, maka tidak jadi dia masuk ke dalam al-jannah. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Paling tidaknya karena sifatul bukhul, sifat kebakhilan, kekikiran, kepelitan yang dia miliki. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di banyak doa beliau menegaskan dan meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat kebakhilan. Ikhwati fillah yarhamakumullah, Syekh Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali alaihi rahmatullah menyebutkan ketika beliau mensyarah, menjelaskan hadis ini, hadzal hadithu fihi bayanu halis sahabah radhiyallahu ta'ala anhum minal muhajirin wal ansar ma'a ikhwanihim al-muslimina umuman. Hadis ini menunjukkan kepada kita betapa pedulinya para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardahum dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar kepada saudara-saudara mereka, kaum muslimin secara umum. Wa ma'al jirani wal ashabi khususan, dan secara khusus perhatian lebih yang ada di sisi mereka kepada para tetangga dan sahabat-sahabat karib. Wa dzalika annahu lamma qudima atau lamma qadama al muhajiruna ala al ansar. Dan hal ini bisa kita lihat ketika kaum muhajirin mendatangi al ansar, lam yakun lil muhajirina durun wa laisa lahum amwal. Orang-orang muhajirin yang berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mayoritas bahkan keseluruhan dari kaum muhajirin meninggalkan harta benda yang mereka miliki, bahkan meninggalkan anak dan istri yang tidak mau beriman bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebatang kara dia ikut berhijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi alaihi salatu wasallam menuju kota Al-Madinah. Tidak memiliki apa-apa, laisa lahum durun. Di kota Madinah dia tidak memiliki sanak famili. Di kota Madinah dia tidak memiliki usaha. Di kota Madinah dia tidak memiliki apapun dari harta benda. Tapi dia beranikan berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bermodalkan keimanan yang sempurna, bertawakal dengan tawakal yang sempurna pula kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah jalla jalaluhu tidak akan menghinakan seorang hambanya yang beriman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tawakal ini yang sedikit mungkin kita miliki. Sikap-sikap seperti ini yang mungkin sedikit kita miliki, kita terlalu tergantung kepada usaha-usaha dan usaha, perbuatan-perbuatan dan perbuatan, bisnis dan bisnis, pekerjaan dan pekerjaan. Seakan-akan tanpa pekerjaan itu, seakan-akan tanpa atasan kita, tanpa bos-bos kita, tanpa bisnis-bisnis mentereng kita, kita tidak bisa menjadi orang yang hidup di muka bumi ini. Kita akan mati kelaparan. Seakan-akan demikian. Lisanul hal, keadaan kita menunjukkan demikian. Ketika kita berhadapan dengan sebuah pekerjaan yang sejak dulu ada di sisi kita, tapi ternyata kita mengenal da'watus salafiyah, kita mengenal da'watus sunnah, bahwa pekerjaan tersebut pekerjaan yang mendatangkan harta-harta yang haram, kita masih berpikir ulang. Berpikir dua kali, tiga kali, empat kali. Kalau saya keluar, apa yang saya makan, apa yang anak istri saya konsumsi, dan yang seterusnya, dari mana kebutuhan? Kurang tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muhajirin, salah seorang dari mereka atau bahkan mayoritas dari mereka, kata Syekh Muhammad Ibn Zaid Al-Madkhal atau Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali, bahwa keadaan mereka laisa lahum durun wa laisa lahum amwal, tidak memiliki rumah, tempat untuk menginap saja mereka belum tahu di mana. Siap walaupun menginap di bawah langit, siap walaupun mereka harus tidur di tengah-tengah padang pasir. Yang penting mereka keluar dari kekufuran, kesyirikan yang ada di tengah-tengah mereka di kota Mekkah Al-Mukarramah wal'iyadzubillah. Ketika itu musyrikin menguasai kota Mekkah, yang nantinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliaulah yang membuka kembali kota Mekkah menjadi kota orang-orang yang beriman hingga sekarang walhamdulillah. Kemudian kata Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali alaihi rahmatullah, tasaddal ansar lil muhajirina wa'tuhum min diyarihim wa askanuhum wa'tuhum min amwalihim. Maka ketika kaum ansar mendapati orang-orang muhajirin datang di tengah-tengah mereka, ahlan wa sahlan wa marhaban, diterima dengan lapang dada. Yang tidak memiliki rumah, tinggal di tengah-tengah rumah kami. Rumah kami yang sempit ini kami bagi dua, kami hijab. Satunya untuk kalian, satunya untuk keluarga kami yang kecil ini. Sebahagian lagi memberikan rumahnya full karena dia memiliki rumah yang lain. Sebahagian lagi harta bendanya diberikan. Sebahagian lagi seperti yang kita sebutkan tadi, yang memiliki dua orang istri, tiga orang istri, diceraikan salah satunya, kamu nikahi orang muhajirin yang baru berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak membawa tidak mengikut sertakan keluarga dan anak-anaknya. Luar biasa. Padahal kaum Ansor pun butuh. Tidak semua, jangan dibayangkan oleh kita bahwa kaum Ansor ini adalah orang-orang yang kaya. Kaum Ansor ini adalah pebisnis-pebisnis mentereng. Bisnis mereka mentereng yang tidak bisa dikalahkan oleh bisnis yang lainnya, menyilaukan mata-mata kita. Tidak. Ansor yang mayoritasnya mereka pun fuqara, yang disebutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mal faqru akhsha alaikum." Wahai para sahabatku dari kalangan Muhajirin dan Ansar yang berada di kota Madinah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan. Justru terbukanya dunia di hadapan kalian yang aku khawatirkan. Antum satu alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha, kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia demi dunia. Uang demi uang, pundi demi pundi, terus emas demi emas, harta demi harta. Fa ahlakatkum kama ahlakathum, maka dunia itu menghancurkan kalian, membinasakan kalian, seakan-akan melupakan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dunia ini yang sudah membinasakan kaum-kaum terdahulu. Kalau tawakal kita kurang, ikhwati fillah ya ra'akumullah, kalau apa yang kita sandarkan dari perkara-perkara dunia ini, apa yang kita miliki dari urusan-urusan duniawi, pekerjaan-pekerjaan dan yang seterusnya, hanya itu yang kita andalkan, maka tak ubahnya sikap kita ini seperti Al-Qarun. Qarun yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qarun yang dinyatakan oleh Allah Jalla Jalaluhu sebagai seorang yang kufur karena dia banyak memiliki kenikmatan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak sadar bahwa kenikmatan-kenikmatan tersebut, dunia-dunia tersebut, karunia-karunia tersebut adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala semata. Dia tidak sadar. Innama utituhu ala ilmin indi. Semua itu aku dapatkan karena bisnis yang aku miliki. Karena usaha yang aku miliki, karena pekerjaan yang aku miliki, karena atasan saya memiliki kedermawanan pada saya dan yang seterusnya. Ini lisanul hal, keadaan-keadaan kita. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, janganlah kita menjadi seperti Qarun wa iyadzubillah. Tawakkal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyandarkan, menyerahkan urusan-urusan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka kaum Ansar yang notabenenya mereka adalah orang-orang fakir, tetap menjadikan sedekah, tetap menjadikan pembahagian harta di depan mata-mata mereka. Mereka tidak takut miskin. Dan inilah salah satu sifat yang ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersedekah. Ingatlah kita kepada kisah seorang Badui, seorang Arab yang berasal dari pedalaman bangsa Arab. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin beriman kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam melihat bahwa orang tersebut memiliki harta yang terbatas, bahkan masuk kepada orang yang paling fakir dari kalangan Arab Badui. Orang Arab pedalaman itu sudah fakir dan dia orang yang paling fakir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sekian banyak harta kepada dia. Maka orang Arab Badui tersebut dengan polosnya ketika beranjak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke tengah-tengah pedalamannya, kembali ke tengah-tengah komunitasnya, seraya mengatakan kepada mereka, teman-temannya yang masih kufur, yang masih musyrik, "Wahai kaum, wahai musyrikin, orang-orang yang berada di sekitarku, masuklah kalian ke dalam Islam. Kenapa? Sesungguhnya Muhammad belum ada kata Rasulullah, belum ada kata Nabi. Sesungguhnya Muhammad," orang Arab Badui seperti yang kita ketahui, dalam tanda kutip, tidak beradab, tapi kita jangan sampai mencela. Mereka ini ahlul jannah, orang-orang pedalaman bangsa Arab ini penduduk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya itu, memang keadaan mereka adalah orang-orang yang tidak terlalu terdidik dengan yang namanya adab Islami. Belum. Muhammad, sesungguhnya Muhammad, bahkan seperti yang kita ketahui bersama dari kisah-kisah yang ada, sebahagian mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menarik bahagian kerah belakang beliau. Ya Muhammad, i'tini malak, wahai Muhammad, berikan kepadaku harta bendamu. Luar biasa yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ikhwati fillah ya ra'akumullah, hal ini tidak membuat beliau sakit hati. Alaihi salatu wassalam tetap bersabar, bersabar dan bersabar. Maka ketika orang Arab Badui itu kembali kepada komunitasnya, wahai kaum, masuklah kalian ke dalam Islam, karena sesungguhnya Muhammad adalah seorang yang memberikan kaum muslimin, yang memberikan pengikutnya harta-harta yang seakan-akan dia tidak takut miskin. Banyak harta yang diberikan. Orang yang baru masuk ke dalam Islam seperti kisah Dzul Khuwaisirah yang telah kita ketahui, bisa mendapatkan 100 ekor unta. Satu ekor unta saja bisa menjadikan orang kaya. 100 ekor unta diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ditanamkan kepada para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum, sehingga kaum Ansar mudah sekali untuk mengeluarkan padahal mereka fakir. Al-fuqara, haula al-fuqara, akan tetapi mudah untuk mereka memberikan harta. Ini rumah untukmu wahai kaum muhajirin. Ini istri, bisa kamu nikahi. Ini emas, ini dinar, ini dirham. Padahal mereka adalah orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yaj'al an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-ansar akhan lil muhajiri. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada sebuah tingkatan bahwa salah seorang dari kaum Ansar masing-masingnya diukhuwahkan, dipersaudarakan dengan kaum Al-Muhajiri. Jadi Ansari dengan Al-Muhajiri dipersaudarakan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka tidak memiliki hubungan darah. Akan tetapi dipersaudarakan oleh syariat Islam, dipersaudarakan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa kana ma yara ahaduhum annahu ahaqqu bimalihi min akhihi. Maka setelah dipersaudarakan itu, lebih-lebih lagi mereka benar-benar berpandangan tidak ada yang lebih berhak dari dinar yang aku miliki, dari dirham yang aku miliki, dari harta benda yang aku miliki, kecuali saudaraku dari kalangan al-muslim, khususnya dari kalangan al-muhajir yang hijrah bersama Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya ikhwati fillah yarhamakumullah, benarlah apa yang telah diucapkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Mereka adalah generasi-generasi emas, generasi-generasi terbaik yang ada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang setelahnya pun direkomendasi oleh Nabi, generasi tabi'in, dan yang setelahnya pun direkomendasi oleh Ar-Rasul, yakni generasi atba'at tabi'in. Wallahu ta'ala alam bisawab, bi'idnillahi ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan yang masih berkaitan dengan hadis ini, yang mana seorang tetangga tadi akan menahan kebaikan yang dia miliki kepada tetangga yang butuhkan, yang ini sama sekali berbeda dengan sikap seorang Ansari kepada saudara mereka dari kalangan Al-Muhajir, yang insyaallah ta'ala akan kita sebutkan syarah atau penjelasan secara ringkas dalam pertemuan yang berikutnya biidznillahi ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.